Membawaku pergi, pergi tuk menjauh, menjauh darimu, darimu yang mulai berhenti, berhenti mencoba, mencoba bertahan, bertahan untuk terus bersamaku. Terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuk hentikan mimpi. Memang kita takkan hilang tak kembali, kembali untuk mempertanyakan lagi cinta, cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti, berarti untuk ku rindukan. Ku berlari kau terdiam, ku berduka kau bahagia, ku pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuk gantikan mimpi. Memang kita takkan menyatu, ini harusnya kita coba saling melupakan. Lupakan kita pernah bersama. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau.